وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا Di antara akhlak yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu termasuk dari salah satu cabang keimanan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-haya'u minal iman rasa malu itu adalah termasuk dari keimanan. Tentunya tidak diragukan lagi bahwasanya rasa malu sebagaimana yang kita ketahui itu adalah termasuk dari keimanan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah bahwasanya iman itu adalah 70 sekian ataukah 60 sekian cabang fa afdaluha qawlu la ilaha illallah وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ Yang paling afdal adalah ucapan La ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian kata Nabi SAW bersabda وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ dan malu itu adalah merupakan salah satu cabang dari keimanan. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa itu al-haya yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar ataukah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah bahwasanya al-haya'u khuluqun karimun, khuluqun fadilun, khuluqun qalbiyun. Bahwasanya malu itu adalah merupakan akhlak yang mulia, akhlak yang fadil, akhlak yang utama, dan merupakan akhlak yang dimiliki oleh qalbu. Yahmilu ala makarimil akhlaq, wa mahasinil a'mal, wa yasjuru an qaba'ihil akhlaq wa an safasifil a'mal. Kata beliau rahimahullah, malu tersebut yang merupakan akhlak yang mulia, yahmilu ala makarimil akhlaq. Ini membawa seseorang, menggiring seseorang, menjadikan seseorang untuk memiliki akhlak yang mulia. Memiliki perangai-perangai yang bagus, wa mahasinil a'mal dan juga memiliki amalan-amalan yang baik dan di satu sisi kata beliau wa yasjuru an qaba'ihil akhlaq rasa malu tersebut bisa menghardik bisa menghalangi seseorang dari qaba'ihil akhlaq dari akhlak-akhlak yang jelek dan juga amalan-amalan yang rendahan ini rasa malu yang disebutkan oleh beliau rahimahullah itu rasa malu yang bisa membawa pelakunya untuk memiliki akhlak yang mulia memiliki amalan-amalan yang bagus dan sekaligus bisa menghalangi seseorang dari memiliki perangai-perangai yang jelek akhlak-akhlak yang jelek dan juga amalan-amalan yang rendahan ini rasa malu kemudian kata beliau rahimahullah fal mustahyi والذي يتحرى الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة والأعمال الجيدة ويتباعد عن الأعمال السيئة وعن سفاسف الأخلاق كذب لي رحمه الله maka المستحي orang yang pemalu, orang yang memiliki rasa malu. Walladhi yataharra, dia adalah orang yang senantiasa memilih, mencari al-akhlaq al-fadilah, yaitu akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang luhur, wasifatil hamidah, dan juga sifat-sifat yang terpuji, wal a'mal al-jayyidah, dan juga amalan-amalan yang baik, wa yataba'adu 'anil a'mali sayyi'ah, dan dia berusaha untuk menjauhi amalan-amalan yang jelek, wa an safasifil akhlak, dan juga akhlak-akhlak yang rendahan, akhlak-akhlak yang hina. Ini seorang yang mustahyi. Dia malu kalau dirinya tidak mengerjakan amalan-amalan yang mulia, tidak memiliki sifat-sifat yang terpuji. Dia malu kalau mengerjakan amalan-amalan yang jelek dan juga memiliki akhlak-akhlak yang rendahan. Wa an muqabalatin nasi bima la yanbaghi, dan juga dia berusaha untuk menjauhi dari muqabalatin nas, yaitu berjumpa menjumpai manusia, bermuamalah dengan manusia, bima la yanbaghi, dengan amalan atau akhlak-akhlak yang tidak pantas. Sehingga dia akan berusaha untuk bermuamalah dengan mereka, bermuamalah dengan manusia dengan akhlak-akhlak yang bagus, akhlak-akhlak yang luhur, dan dia berusaha untuk menjauhi ketika bermuamalah dengan manusia, menjauhi akhlak-akhlak yang rendahan, akhlak-akhlak yang jelek. Maka ini yang disebut dengan al-mustahyi, itu orang yang pemalu, yang memiliki rasa malu. Akan tetapi, di sini disebut oleh beliau rahimahullah terkait dengan rasa malu. Di sini kata beliau rahimahullah, "Wa laisal haya al-jubna wa dha'fa an talabil ilmi aw an huduri halaqatil ilmi aw anis su'al. Laisa hadha huwa al-haya." Kata beliau rahimahullah, dan tidaklah disebut rasa malu, kata beliau rahimahullah, adalah al-jubn, yaitu pengecut, seorang penakut, wadda'f, dan juga lemah, antalabil ilmi, dari menimba ilmu. Artinya, dia lemah menimba ilmu, tidak semangat untuk menimba ilmu, hanya dikarenakan rasa malu. Maksud beliau, itu bukan malu, namun itu adalah merupakan al-jubn, yaitu pengecut, dan juga merupakan kelemahan yang ada pada dirinya. Aw an huduri halaqatil ilmi, ataukah lemah dari menghadiri halaqatil ilmi, menghadiri halaqat, yaitu halaqah-halaqah ilmu, majlis-majlis ilmu. Dia malu, alasannya adalah malu. Mata beliau, walaisal haya, maka ini bukan termasuk dari kategori rasa malu yang terpuji tentunya. Dan ini adalah merupakan rasa malu yang tercela. Dan itu adalah hakikatnya al-jubnu wadh-dha'fu, yaitu kelemahan dan juga sifat pengecut yang ada pada seseorang. Au anis su'al, ataukah lemah dari bertanya? Dia tidak mau bertanya karena malu. Maka ini bukan merupakan malu yang terpuji, kata beliau rahimahullahu taala. Sehingga kata beliau, laisa hadha huwal haya. Ini bukan termasuk rasa malu, yaitu rasa malu yang menghalangi seseorang untuk belajar menimba ilmu. Rasa malu yang menghalangi seseorang untuk menghadiri halaqat al-ilmu. Dan juga rasa malu yang menghalangi seseorang untuk bertanya tentang perkara yang sedang dia hadapi. Ini bukan malu, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Hada jubn, ini adalah merupakan sifat pengecut, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Hada da'fun wa khawarun la yanbaghi, ini adalah merupakan kelemahan yang tidak sepantasnya dimiliki oleh seseorang. Ini la yanbaghi, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Apalagi walhamdulillah, sekarang kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun dengan protokol kesehatan, kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menghadiri halaqatul ilm, majelis-majelis ilm, sehingga tidak dibenarkan kalau seseorang tidak hadir, itu dikarenakan malu. Malu saya hadir di majlis untuk menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sudah diberikan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah, kala Mujahid rahimahullah, Fima dakarahu al-Bukhari ta'liqan madzuman bihi. Berkata al-Imam Mujahid rahimahullah. Kata beliau rahimahullah. La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Kata beliau rahimahullah. Tidak akan bisa meraih ilmu. Tidak akan bisa meraih ilmu orang yang mustahyin. Itu orang yang pemalu. Wala mustakbir. Demikian pula orang yang sombong. Dia sombong. Tidak mau menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan bisa meraih ilmu orang yang pemalu dan juga orang yang sombong. Sehingga orang yang pemalu, orang yang sombong, dihalangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ilmu. Tidak bisa mendapatkan ilmu. Dikarenakan ada dua perkara yang menghalangi pada dirinya. Mustahyin ataukah mustakbir. Yaitu pemalu dan juga sombong. Sehingga beliau rahimahullah. Man istahya ma hassala al-ilma baqiya fi jahalatihi. Maka barang siapa yang malu untuk menimba ilmu, mempelajari ilmu, ma hassala al-ilma, maka dia tidak bisa untuk meraih ilmu. Baqiya fi jahalatihi, maka dia tetap akan berada di jahalahnya, kebodohannya. Dia akan tetap di atas kebodohannya, tidak mengerti tentang ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Man istahya ayas'ala aw yahdura halaqatil ilmi aw yadhhab ila su'alil ulama baqiya ala jahalatihi. Kata beliau rahimahullah, barang siapa yang malu untuk bertanya ataukah menghadiri majalisil ilm ataukah pergi untuk bertanya kepada para ulama, maka beliau baqiya ala jahalatihi, maka dia akan tetap di atas kebodohannya karena ada yang menghalangi dirinya, yaitu rasa malu, yang itu adalah hakikatnya merupakan sifat pengecut, merupakan kelemahan yang ada pada dirinya sendiri. Nas'alullah assalama wal afiyah. Kemudian kata beliau rahimahullah, fala budda minas su'al wa talabil ilmi wa muzahamati talabatil ilmi fi talabil khair hatta yudrika ma qassama Allahu lahu min dalik. Kata beliau rahimahullah, maka harus, kata beliau, seorang itu bertanya, wa talabil ilmi, dan juga menimba ilmu, dan berdesak-desakan, bergaul dengan para talabatil ilmi, di dalam mencari kebaikan itu, mencari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yudrika ma qassamallahu lahu min dalik, hingga Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah hingga dia mendapatkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bagikan untuknya dari ilmu tersebut. Tentunya demikian. Seorang kalau ingin mendapatkan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan belajar, dengan menghadiri majalisul ilm, ataukah dengan bertanya kepada para ulama, sehingga dia mendapatkan ilmu. Jangan sampai rasa malu yang ada pada dirinya menghalangi dirinya untuk menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh beliau rahimahullah selanjutnya, wahakada qalat Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Demikian juga Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Beliau pernah berkata, ya Rasulullah, inna Allah la yastahyi min al-haqqi. Fahal 'ala al-mar'ati min ghuslin idha ihtalamat? Kata Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu dari kebenaran. Apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi? Idah talamat, jika dia mimpi basah. Ini yang bertanya adalah seorang wanita. Bertanya tentang sesuatu yang mungkin para lelaki saja malu untuk bertanya kepada seseorang. Kepada seorang alim. Namun Ummu Sulaim memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah wajib bagi wanita untuk mandi jika dia mimpi basah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, idza ra'atil ma." Iya, kalau dia melihat air. Ini Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang sesuatu yang mungkin laki-laki saja malu untuk bertanya kepada seorang alim. Akan tetapi rasa malu yang ada pada Ummu Sulaim tidak menghalangi beliau radhiyallahu anha untuk menimba ilmu, belajar, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, ni'man nisa nisaul ansar lam yamna'hunna al-haya'u ayatafaqqahna fid din. Kata beliau radhiyallahu anha, sebaik-baik wanita adalah wanita al-ansar. Tidak menghalangi mereka rasa malu yang ada pada mereka untuk menimba ilmu, untuk tafaqquh fid din, untuk mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa malu yang ada pada mereka tidak menghalangi untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bertafaqquh fid din. Oleh karena itu di sini hadis yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala menunjukkan kepada kita bahwasanya jangan sampai kita memiliki rasa malu yang tercela. Yang itu adalah pada hakikatnya merupakan al-jubn, itu sifat pengecut, merupakan kelemahan, apalagi rasa malu tersebut menghalangi diri kita untuk hadir di majelis ilm ataukah menimba ilmu, bertanya kepada seorang alim. Jangan sampai seperti itu. Seperti ucapan Mujahid tadi, tidak akan meraih ilmu orang yang pemalu dan juga orang yang sombong. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fal maksud, maka yang diinginkan adalah anna tafaqquha fid din huwal wajibu 'ala ar-rijali wan nisa. Bahwasanya at-tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama, belajar menimba ilmu agama, itu adalah merupakan perkara yang wajib bagi laki-laki dan juga bagi wanita. Wa man taraka dhalika haya'an fa hadha laysa bihaya'in. Kata beliau rahimahullah, barang siapa yang meninggalkan tafaqquh fid din, menimba ilmu, mendalami ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala karena rasa malu, maka beliau fahada laisa bihaya'in, maka ini hakikatnya bukan rasa malu. Walakinnahu da'fun wa jubnun wa khawarun wa jahlun. Akan tetapi itu hakikatnya adalah merupakan kelemahan, sifat pengecut, dan juga kejahilan yang ada pada seseorang. Wa innamal haya'a walladhi yasjuruka 'anil qaba'ih. Rasa malu itu hakikatnya adalah yang bisa menghalangi dirimu dari perkara-perkara yang qabaih, perkara-perkara yang jelek. Wa yahmiluka 'alal makarim, dan membawa dirimu, menggiring dirimu untuk memiliki akhlak yang mulia. Inilah rasa malu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beliau rahimahullah, yaitu rasa malu yang mendorong seseorang, mengajak seseorang untuk memiliki akhlak-akhlak yang mulia, amalan-amalan yang mulia, dan menghalangi dirinya dari amalan-amalan yang jelek dan juga akhlak-akhlak yang jelek. Hada huwal haya. Inilah yang disebut dengan rasa malu. Sehingga kata beliau, amma haya'un yamna'uka min ikrami dhaif, yamna'uka min huduri halaqatil ilmi, yamna'uka min as-su'al, yamna'uka min nasril ilmi, yamna'uka min nasril salam, min raddis salam, hada laysa bihaya'in. Kata beliau rahimahullah, adapun rasa malu yang menghalangi dirimu untuk ikramu dhaif, memuliakan tamu, menghalangi dirimu dari menghadiri majalisul ilm, bertanya kepada para ulama, menyebarkan ilmu, menyebarkan salam, menjawab salam, maka kata beliau rahimahullah, hada laysa bihaya'in. Ini bukan rasa malu. Akan tetapi seperti yang sudah disebutkan tadi, itu adalah merupakan dha'fun wa khawarun wa jubnun wa jahlun, merupakan kelemahan dan juga sifat pengecut dan juga kejahilan yang ada pada seseorang. Nas'alullaha assalama wal afiyah. Mudah-mudahan hadis yang disebutkan oleh beliau rahimahullah dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma ini menjadi semangat bagi kita untuk tetap terus semangat menghadiri majalisul ilm, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala alam biswab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.